أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب كيفية القصاص وما استوفيه والاختلاف فيه Tawik laiki kusuji babal tetap ing dalam mertelakan pertingkah kisos Lanung kang nohoni ing kisos Lan perbutan ing dalam kisos La tuqta'u yasarun biyaminin oraden tugal opo kiwa kalawan tengen Wala syafatu sufla bi'ul ya Lan oraden tugal opo lambaikan asor Syafatun sufla opo lambai kang asor bi'ulyan kalawan kang dukur Wa aksulan sebalike malkur Min yasar wa biyamin syafat sufla bi'ulyan Wala unmulatun bi'ukhra Anora dan tugal lobo birang-birang Unmula birang-birang dariji Majana menang anmulah menang unmulah menang unmalah menang inmilah menang anmalah Oh salah kamu bakal kata Menang sembilan wajah majana menang anmalah unmulah inmilah Menang an mulah, menang an milah, menang un mulah, an malah, an milah, in mulah, in malah, in milah. Sabodo nu ngatur bae. Biukro galawan kang uwone, biukro galawan kang uwone. Wala zaidun bizaidin fi mahalin akhar lan orana den tugal opo Angga wata gangu kalawan gangu gang tetebing dalam panggonan gangu wani Wala yadur tafawudun Lan orada di bahaya Apa tafawudun tafawud Apa beda kaki barin Kaya tua watulin Kaki barin Kaya gede watulin Lan dawa wa kuatin Lan kuat Bi wa kuatin Lan kuat Bi dunya wa kuwati batshin fi aslihin lan kuwate nyabok kendalem gang bangsa asal wa kada zaidun bil aswahi wa kada lan iku kaya ikila ikila yadur tawi yang gohda gang uwuhing dalem munggu kal asah wa yodda baru qadrul mudihati lendin reken opo kira-kira mudihah tatung mudihah Ulan saking arah-arah dawane wa aradon lan arah ambani Wala yaduru tafawudu golzin Lan loranan lan lora bahaya obat tafawudu golzilah min Bedane kandele kulit wajilah daging wajildin lan kulit Walau auduha lan lamuna Tuhan ya si uang kula rasihi ing saban-saban sirahe masjuj Wa rasu syaj asgaru lan lutawi sirahe wong kang na Tuhan iku kang lewi cilik Stawablahu waga nyurambakan ing sun sadayahu ing rasu syaj walan timulan warana nyampurnakeun ingsun sadayahu ing syajminal wajhi wal qafa saking rarahi lan gegedok bal yughadzu kistul baki balik dahdan alababodung duman kangkari minarsil mudihati saking emboe datu mudihah lawuzi alamun din bagi yakistu ala jami'iha ingatasi sakabih mudihah hingga narasu syaji akbar lan lamun ana apa sirahe wong kang naduani ku kang luwih gedhe ukhidha qadra sil masjid kadhen alap apa kira-kira sirahe kang den daduan faqad balaka wala sahi wa sahi lan utawi ka sahi ku anal ikhtibar aduhune kang zaduhune ikhtibar bimu pifaudihi indalem annal ikhtibar walgidu mana wa inganam wa zahihu annal ikhtiar lan utawi ka zahi ku annal ikhtiar seduhune milih-milih dalam bimaudi dalam bangganan akhlu ilal jani ikut tetep maringung kang natuan ikut tetep maringung kang natuan urang bajagen lebetan nomor gaiji iku nuta damang nyata daori arsana binti ngkung cadas ayah binti cadas kemudian hajah aisyah binti hajah amsir suka mandisau al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babu kaifiyatil qisasi ye hiji bab rek nyaritakeun praktek males meraktekeun malesna kumaha jeung nohonan kana qisas dua hiji praktek males kudu kumaha nomor kaduana ngalaksanakeun kisos nomor katilu perebutan pacekcok dina kisos bahkan nomor kaopat mah dek nyaritakeun mun ngahampura ampura kana kisos kumaha nomor kalimana musalahah alaihi damai tentang perkisosan jadi geus lengkap ulama ngeijtihad hasil tina Al-Qur'anul Karim nu dijelaskeun ku ucapan Kangjeng Rasul nyatane hadis dijabarkeun diluaskeun ku para mujtahid jadilah ngaranana ijma urang mah kuari tinggal am jadi lamun deuk dahar mah teu kudu melak pareula aya ngoyosan kana geus melak gaju panen geus panen ge kudu dipoe geus dipoe terus di giling diheler geus diheler digiring jadi beas diasikan geus diasikan haju dipasak geus dipasak jadilah sangu ngembrak dina meja tinggal angel kadahar angel kadahar geus urang mah tarima dahar bae tah anu bangsa itu melakna nu tani na nu ahli tani na bae ahli tani na bae nu pepelakan manu ngaheler ahli mesin nu ngagiling nu nutuan kudu ahli na hatta nu masak na ge kudu ahli na urang mah geus aya di meja jeung jengkol ngora berikut sambel nanurada amis tambahan ku tauco tendenan cabe rawit nu kagegel cabena lah tinggal ngeunahna kitu kene urusan-urusan hukum boh ngabongkar di Al-Qur'an mah encan nyaho kana teu nyaho urusan asbab nuzulna tenyaho cara ngabongkar hukumna dina Al-Qur'an apa khos apa am ieu teh apa hakikat apa majaz bahasa ahlina bae kemudian diramu diasakeun ku para mujtahid urang mah geus disuguhan hasilna ieu tinggal sarua sok aya nu kakena cabean lada tenarima ngeunah ku ngeunahna tapi kadituna tenarima apaan itu ulama udah kita mah pake Quran aja mun aya nu kitu dihareupeun kula diuk sia diuk baca ku sia Quran aing ngadengekeun salahna bae salah disoekeun sia kuing sungut sia macana panjang pendekna makhrajna heulanan geus beres deuk ditanya bae aing mah asbab nuzulna cara ngabongkar hukumna mun bisa aing geus nuturkeun sia ngan moal aya nu bisa dijamin moal aya nu bisa moal bae geus cenah Muhammadiyah jarago jago gecak bangsana atuh diadukeun jeung urang NU mah eueuh tai kuku na aca tai kuku na ge eueuh kujarago-jarago na ulama NU jago di samping jago ngabahas jago korupsi deh kuari-kuari maksudnya kuari-kuari kuari-kuari mah orang nyaritakeun NU teh jarago buh mun diskusi mun gembongkar masalah deuleu dina bahsul masail ha gindir kabeh hadis teh aya di kumis hehehe bangsa jamul jawame bangsa goyatul usul bangsa usul syafi'iyah eta teh di luar kepala datang kala leungitan bangona jarago jasa geus jadi ketua NU na jarago deui naona kitu bae pokona mah hingga ngaku salah teu ngaku salah ka NU teh tengaku memang ahli sunnah wal jamaah patut ku urang dibanggakeun ngaku sakitu bae pokona jadi asa ngomong Gus Dur hiji pinclang masyaallah selalu diomong-omongkeun tidak usah membanggakan figur tidak usah membanggakan figur yang penting racikanna bae RUU rancangan undang-undang teu jalan di Indonesia tanpa figur teh teu jalan sama sekali lantaran babari bulak belok jadi figur nu kokoh nu kuat tetep figur handel anu bener-bener diharapkan ku manusia di Amerika mah teu butuh figur lantaran nyana mah geus leumpang aturan hukum direncana wajen teuing bubak babet ge Osama eleh dimenangkan baik lantarannya nabuga rencana. 1-2 tahap rencana. Nah, ini harus selesai. Satungtung can selesai, sahabaya lawana mual menang. Kitulah di Amerika. Hei, di Indonesia mah tuh kiyalah di Indonesia mah. Ya, yes, pokoknya Indonesia urang tetap ku urang kudu dicintai, dibanggakan. Hanya figur-figurlah anu lalemah kuari. Jangan luhurkan bangsa jeng negara hampir temampu. Rakyatna sorangan mencemooh. Timimiti dihandap, lurah geste diaku ku rakyatna. Camat kitu keneh, bupati kitu keneh, terus datang ke gubernur ngan leuweuh nu jujur jeung adil bae lantaran mun diganti bupatina Alahadin sawa. Kos kitu deui bae, bahkan leuwih parah bisa. Geus kos kieu bae teh urang hirup. Geus babagi bae atuh lah urusannya na. Teu pernah mentolerir ridho Allah. Urang meneangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sakedeung hirup di dunia teh lah. Sakedeung jasa ngan sakadar mampir. Rugi mun hirup urang di bobolokotan ku kasalahan-kasalahan. Mantak ulama selalu ngelingan boh ka para pejabat, ka para hartawan, para ulama, para pedagang. Sok bae teh mah jages bagian-bagianana, nu penting di posisina masing-masing urang neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nal iman wal ibadata la yatimul maqsudu minhuma illa bisalamatil anfus wal uqul wal amwal allati hiyal qawam. Saenyana iman jeung ibadah ka Gusti Allah moal sampurna pamaksudan tina iman jeung ibadah kecuali kudu salamat awak, salamat akal, salamat harta. Tilu rupa allati hiyal qawam anu jadi kaajegan di sebuah negara, jadi kemulusan kaluhuran negara lamun nu tilu perkara sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Salamet awak, salamet akal, salamat harta. Awak teu meunang dirusak, boh ngarusak sorangan, bunuh diri haram, murtad kafir malah indallah. Kemudian ngarusak batur cara membunuh atawa kitu neunggeul timimit dimimitian ku neunggeul nampiling motongkeun datang ka ngabunuh lantaran wajib kudu dijaga ieu awak ketika dirusak dikenakeun sanksi ngaranna qisas dina Al-Qur'an walil qisasi hayatu ya ulil. Itu kene bisa berdiri tegak sebuah negara eta di mana akalna salampurna. Ibadah jeung negara, iman bisa mantep ketika akalna sampurna. Wajib ngaraksa akal. Ketika akal dirusak dikenakeun sanksi. Andai kata ngarusak akal ku minuman miras atawa ku obat atawa ku gele ganja jeung sajabana kenakeun sanksi sebab nyana ieu pengacau negara, pengacau bangsa. Jeung sanksi geus cukup sanksi-sanksina nuturkeun aturan-aturan Islam nu dibuat dina Al-Qur'anul. Nah, tinggal ngalaksanakeun. Dibuat cara-carana di negara kurang kumaha. Kitu kene harta. Ieu harta wajib dijaga. Lantaran hirup sanajan sakedeung di dunia ngabutuhkeun kana dahar jeung nginum pake jeung iiuh. Kitu kene jangan bantu pakir miskin yatim piatu oge jangan bangun pembangunan-pembangunan sarana-sarana kelangsungan nu terjadi nu bakal berjalan di eta negara. Harta wajib dijaga. Ku ayana sakitu ketika aya nu ngarusak kana harta baik ku pribadina sapeh ngaranana tangkap. Tangkep bae aya jelema ngaur-ngaur duit ka sinden sapeh ngaranana. Tangkap. Tetekos kitu. Teu meunang teteki kituan. Pamajikan mah mere menta jang napakah menta jang itu balanja di dapur ceurik teu dibere ai ka sinden. Nah ieu bloon jasa jelema. Eueuh di Tangerang mah. Aya geh di Cikupa. Cikupa mah leuwih Tangerang Lampung ta mah. Eta bahaya. Horeng Cikupa geh aslina mah Pasar Kemis. Mentak paling terkenal di Karawang di kalangan sinden Tangerang, Tangerangna adalah Pasar Kemis. Lain Cilongok sih ada Pasar Kemis. Kadi itu arahna kadi itu lain kadi. Terkenal tetengis asal jeung urang Pasar Kemis geus mal ngalawan sebab teu main aturan nyana mah. Daripada eleh di kalangan, mendingan kacangcut-cangcut jual. Itu orang Pasar Kemis. Geus paraeh temen kare itu mah kuari mah tinggal anak-anakna. Leuwih parah. Atawa ngarusak teh ieu teh ngarusak ku sorang atawa ngarusak ka batur. Tangkep. Nah iyalah kudu dipotong leungeuna maling. Bahasana dek nyopet tah, dek garong tah, dek maling tah, dek korupsi tah, nodong tah, nah ye tangkep sebab ngarusak harta. Tilu eta tilu cek Imam Syafi'i. Mentak urang tenget eta bakal hafal ka dieuna dibuat ke undang-undang tina hiji-hijina. Di eta bae hiji annal imana wal ibadata la yatimul maqsuru minhuma illa bisalamatil anfus wal uqul wal amwal allati hiyal qawam. Didinya lah bakal tegak negara. Kuari urang ningali di negara urang sorangan jalan nu ngabunuh dibunuh deui henteu. Jalan henteu mun maling dipotong leungeun henteu. Jalan apa henteu anu mabok mesti dijilid henteu bae. Berarti negara urang negara bobrok cak Islam. Teu make aturan Al-Qur'anul. Ulama ngabuadeg di Indonesia, di MPR ngajedog para ulama. Di DPR ge ngajerdog di DPR teh ulama teu mampu tangadirikeun hukum-hukum Islam. Sakadar supaya nyaho bae nu jelas nagara urang mah nagara demokrasi kuluna Amerika. Sakitu bae. Geus sabeulah nagara dikuasai ku Amerika kuari. Tinggal nyomotan bae hasilna. Organisasi tinggal organisasi nu aya di urang teu mampu lantaran ceuk tadi teh asal geus jadi be organisasi sini duduk bersama kita mengamankan negara. Orang lain ngamankeun negara, ngamankeun Amerika. Wih, urang mah berontak sebab loba anak buah. Ah, nu di luar teu nyahun. Berdaya Itulah Gusti Allah. Iyalah sebuah negara urang, nuku urang dicintai, Ibu Pertiwi menangis. Ceri jana. Hasil kemerdekaan tahun 45 ditebusku nyawa ribuan nyawa, ditebusku ribuan kapten, ditebusku ratusan jenderal. Hehehe, hasilna kos kieu. Cerita kiai diseret, cerita letnan ditembak, eta teh masih terngiang-ngiang di telinga urang. Kuari nu menikmatina ti mimiti RAT datang ke RI1 kos kieu kaayaan. Tidak bisa dipungkiri. Sekedar cerita keberadaan jakabeh ge leuwih jauh aing nya ngoti sia. Kos kieu nagara urang teh. Betah urang kos kieu? Terus kieu. Teu betah, tanggung jawab urang sebagai bangsa jeung negara. Betah urang kos kieu? Silakan. Korupsi babarengan kabeh. Maling babarengan ke di neraka nage berjamaah. Teu betah. Generasi-generasi muda silakan ngasah golok. Jang naon ke? Saya embe batur pencit. Sapi batur pencit. Eueuh cenah embena. Geus kaharti tak usiata jero. Pasti teh jerona geus kaharti. Mencit saja nak kiai, mulai bejakan kiai. Takos gitulah perbedaan-perbedaan hukum antara Al-Quran jeng hukum Belanda. Malah cerita itu, urang teh diatur ku manusia lain diatur ku Gusti Allah Subhanahu. Betapa sedih nak hamba Allah diatur ku hukum manusia. Padahal hukum Allah jelas ayat. Sekadar carita terserah ieu bangsa urang, ieu negara urang. Nu deuk ngarubah-robahna urang. Sebagai bangsa jeung generasi. Deuk ieu bae, mangga bae. Deuk dirobah iraha ngamimitianna. Yuk. Urang siap kuari ngamimitian. Di mana cenah kiai mimitina? Pilkada. Bener kan pun? Naik pilgub, naik sakedeung deui pilpres. Berat asana kaharepna. Calon presiden geus leuwih nyaho urang. Hiji Koneng Abu Rijal. Dua Hejo. Tuh sia nyaho kan. Aing can nyaho aing. Tuh kan. Ilu Nasdem jenggot, opat Prabowo, lima tambah deui kuari Uma Irama, genep Arapik jadi presiden. Uma Irama Gusti geus daftar. Uma Irama masya Allah, lamun ieu terjadi pasti menang Uma Irama mah. Lantaran Pasar Kemis pecinta Uma Irama. Cikupa pecinta Uma Irama. Serang Komo Serang mah. Pokona mah menang bae nyana. Akibatna mun Uma Irama menang, nu pangheulana undang-undang dikaluarkeun dilarang begadang. Aduh. Ye, negara orang pakai lalagan ni, gus. Aduh, Gusti Allah, masya Allah. Nih, kaharep dah terserah, pilih. Nu mana tak? Gus, ayo kiai baik, kiai datang. Kula macam nak deturkan kiai baik. Kiai kadinya, kula kadinya, kiai kadi tu kan bohong sia. Gus dibere roda opat mah moal nuturkan aing sia. Buktina kamari jante. Kitu cenah kiai kula mah henteu. Alah. Min di Indonesia mah kitu ai karcen bere nanaon mah nuturkeun kiai bae. Hukum ka mah mana ge kumaha kiai bae. Diliran bae dibere sekupi. Geus, geus masing-masing. Duh, masyaallah hese jasa ngahijikeun umat padahal urang geus dihijikeun di negara. di negara geges dihijikeun ku mayoritas Islam ngan urang pasalia na tujuan hirup. Tujuan hirup nu pasalia teh mun dibeungkeut ku hiji tujuan cara kamari ieu keur zaman revolusi kemerdekaan satu tujuan merdeka. Suara timimiti orok datang ke aki-aki satu merdeka merdeka merdeka. Kuari henti satu suara tujuan nu beda-beda. Kiai ka mana? Karena Allah. Kiai motor. Kiai Innova. Kiai Fortuner. Beda-beda. Nu ieu Allah, nu ieu dunia. Beda-beda tujuan hirupna. Geus acak-acakan. Samanta kurang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan sanajan bari jeung nagara urang koski urang mudah-mudahan dibere tentrem. Bangsana dibere tenang, pamarentahna dibere barali kana kajujuran jeung kaadilan. Sehingga anak incu urang jeung turunan urang bisa menikmati di jero nagara ibadah tenang, iman luhur, harta jadi araraman. Utilu tadilah pokok nahela. Syariat diadegkeun teh jalbil musalih wa daril mafasid. Eta pertama. Jalbil musalih wa daril mafasid. Tinggal ke kadiruna maslahatna. Macem-macem ka maslahatan, mafasidna macem-macem ka mafasidan. Is kasimpulanana. Jadi negara eta adalah diaturku politik, politik eta istislah ngararapi bangsa negara jeung umat. Istislah. Tayalah rek diceritakeun praktek ngisos. Jeung nunuhonan kana kisos ngalaksanakeun. Jeung pacekcok perbutan dina kisos. Nu dua deui ge mafhum ti dieu. Leduk ta'u yasarun biyaminin. Ulah ditugal, ulah dipotong yasarun kenca biyaminin ku katuhu. Aya jelema Zaid gelut jeung Ki Umar kabeneran nu dipenggaskeun ku Ki Zaid teh leungeun katuh jeger. Ki Umar potong leungeunna sakieu. Terjadilah kisos. Hartina bales. Setelah disidangkeun dibawa ke Algojo mesti dibales. Yad biad rijal birijal. Leungeun-leungeun deui, ceuli-ceuli deui, mata-mata deui, suku-suku deui. Kabeneran nu dirusak ku Ki Zaid teh adalah katuh. Kuari kumaha lamun dibales ku kenca. Nu dirusak leungeun katuh Ki Umar. Ki Zaid nadek dibalesna ku ari mah kenca bae teu bisa. Latuk kutong yasarun biaminin teu meunang dipotong leungeun Ki Zaid nu kenca lantaran Ki Zaid tadina ngarusak nu katuh. Kok bisa gitu sih? Lantaran kudu musawat, kudu akur, wal maqsuru minal qisas al musawat. Tujuan daripada qisas adalah mempersamakeun nu dirusak. Nyawa, nyawa deui. Leungeun, leungeun deui. Katuh, katuh deui. Kok bisa kitu sih? Lantaran fungsi leungeun beda. Fungsi leungeun katuh jeung leungeun kenca beda. Sanajan ramo ge fungsina beda-beda. beda-beda cinggir fungsina jeung jari manis lain deui jeung bugang lain deui jeung curuk lain deui jeung jempol lain deui urang deuk kabersihan korong bae tilok make jempol tilok make jempol tetap curuk berarti fungsina lain deui di samping ngabersihan korong oge sok pake culak colok ieu naon bae maksudna sia mah seuri celi ketika curuk geus teu bisa lantaran rada jero ateulna cinggir digunakan beda fungsi-fungsina nah kulantaran kitu teu meunang males berbeda ngarusak nu katuhu balas keca teu bisa katuhu katuhu deui sebab musawat fungsi katuhu ieu loba jasa fungsina nu kudu dibeakeun hajar supaya akur katuh deui ya Allah wala syafatun subya biul ya jeung teu meunang dipegatkeun deui leta atawa biwir handap biul yakunu luhur andai kata Ki Zaid gelut jeung Ki Umar kabeneran ayeuna mah anu dirusak biwir luhur kuari endek dibalesna ku biwir handap teu bisa sebab fungsina luhur jeung handap beda beda luhur mah luhur handap mah handap lantaran kabeh ge aya biwir mah luhur mah kan cicing anu leleumpangan mah anu bu naon kitu gusar geser nu handap nu handap eta teh nya ulul hayawan cek dina mantek teh kapan yu hari ku pakahul aspal indal mudgi menurut penelitian bahwa seluruh hewan yu hari ku pakahul aspal indal mudgi ngerobah-robah eta adalah nu robah-robah ieu adalah bibir nu handap nalika ngagayem ngomong dan lain sebagainya nu handap tete-tete barang torojol be buaya jaluhur buaya mah ngok mantek teman kayak urusanan kira cerita nyaritakan dalil burhan imadu dirusak na nuluhur temenang dibales kuno handap sebab temus awat fungsi berbeda waksuhu jeng sabalikna nu dirusak nu kenca nu dipotong nu katuhu mun lengan tebisa atawa nu dirusak bibir luhur kuari nu ndek dibalas pake babalas dan nu kenca nu handap tebisa wala unmulatun bi ukhra temenang nugal unmulah bi ukhra kunu hiji deui ramo ramo ramo ramo ieu teh ramo kemudian nu dirusak teh ieu nu ieu teu meunang dibales ku nu ieu bi ukhra tatadina anu dipotongkeun teh anu tengah bugang ngaranana di Sunda mah ngeunaheun ngaranana ieu cinggir ieu jari manis ieu bugang ieu curuk ieu jempol aya ngaran-ngaranana teh kos kitu teh budak kuari mah teu nyaho na ieu naon ngaranana lah pokona ieu be utek-utekan teu nyaho ka ngaran ngaran aya ngaran-ngaran kuari nu dirusak teh cinggir deuk dibales ku jari manis teu bisa nu mentak disebut jari manis lantaran paranti neundeun cingcin di dieu di Sunda tapi mentak disebut jari manis ikang jeung Nabi mah make cingcin teh dicinggir di dieu tadi cinggir mun teu dicinggir dicuruk geh batuna dikejerokeun anjeun ieu mah jeung di kudu diakurkeun make cingcin teh lamun jelemana dedeganana gede batuna rada gede mun jelemana rada leutik batuna leutik mun jelemana leutik batuna kudu leutik de kudu disaimbangkeun aya di urang mah lain jelemana leutik ku nyiin aya batuna sok bodek kieu makruh ih atuh dina syariat geus anggeus diatur tete geus kitu jeung teu meunang deui sakabehna makruh maksudna ieu dipakean cincin cinggir aya jari manis aya bugang aya curuk aya kajempol-jempol aya eta mah lamun aya nu make cincin kos kitu teh wae kagrogolkeun loba teuing atuh kabeh dipakean sakumaha dukun nyasab aya aturan-aturanana. Masyaallah. Tah kos kitu. Teu bisa cingir kuari. Balas curuk. Teu bisa sebab teu musawah. Walazaidun bizaidin fi mahalin akhir teu meunang deui ditugal anggahotan nu leuwih. Bizaidin kuna leuwi cuman pimalin akhor nu aya dina tempat anu sejen teu bisa ande kata jelema ieu aya tambahan ka dia disebut senggeh di dia misalna aya deui tak ka dia senggeh geus kitu bae geus aya ti lauhil mahfudz teu kudu bingung-bingung na ayeuna gelut tu dipotong teh ieuna senggehna ayeuna di belah katuhu nah Zaid tewak. Sia geus karusak senggeh Ki Umar, betul. Coba leungeun sia, leungeun Ki Zaid kabeneran aya senggehan ngan dikenca. Aya deui leuwih ngan dikenca, teu bisa dibales ku nu kenca. Aja kumaha atuh? Pan yeuhan mah nya cinggir, pan senggeh senggeh deui. Teu bisa dibales ku cinggir, sebab senggeh mah lain cinggir, senggeh deui. Senggehna eueuhan, tinggal bayar diat engke sabaraha harga. Itu bisa tak dibayar ku cinggir ku senggeh nu kenca teu bisa sakali senggeh katuhu bae mun ayaan potong mun eueuhan aya ge pimahalin ahor teu bisa lumantak wala zaidun bizaidin pimahalin ahor teu meunang dipotong senggeh nu leuwih dipotong ku sebabnya na zaidin motong senggeh nu leuwih cuman ayana pimahalin ahor teu akur tempat nah teu bisa ieu nerapkeun kaadilan jeung kajujuran datang ka dinya. Masya Allah, lamun ieu dilaksanakeun moal aya nu ngarubusak manusia sieun kabeh ge bae bunuh deui nyawa bales nyawa leungeut bales leungeut cingir cingir deui ceuli ceuli deui mata mata deui sieun kabeh ge. Sieun walil qisasi hayatu ya ulil albab diterapkeun hukum qisas bakal aya kahirupan anu tentrem tenang loh jinau bakal tararenang hirup lantaran dilakukeun hukum qisas ya ulil albab wahai nu baroga akal nu sampurna laksanakeun qisas. Ketika urang henteu ngalaksanakeun hukum qisas berarti urang henteu berpangkat jeung berpredikat ulil albab. Ulil albab teh nu boga akal nu sampurna. Ketika urang nerapkeun hukum eta sampurna akal. Ketika henteu nerapkeun akal teu sampurna. Sebab teu nuturkeun aturan nu nyieun urang. Teu nuturkeun aturan nu nyieun bumi. Tenuturkeun aturan-aturan nu nyeuna yakna Gusti Allah urang nyieun aturan di luar aturan Allah Subhanahu wa taala tinggal geura pararaeh bae engke tanggung jawab da di Rabbul Jalil di hareupeun Allah geus buku pamarentah tah nyana mah ngalaksanakeun undang-undang lain undang-undang Al-Qur'an neraka bae geus pasti aman neraka. Kunaon dia percaya jasa Al-Qur'an ketika henteu akur jeung Al-Qur'an jahanam lurah jahanam camat jahanam mati rakyatna kayang sia lamun sia teu pernah ngomong-ngomong acan jahanam sareng mentek kulama sakadar ngabejakeun ceuk tadi ge yeuh make Al-Qur'an jadi kulama teu rido. Adapun urusan berjalan mangganya enggakeun ngan kula geus ngomong disaksian ku kabehan bahwa ieu lain undang-undang Al-Qur'an kieu lah di Indonesia ngan teu daya teu upaya urang deuk ka saha ayeuna usulna deuk ka mana urang ayeuna laporna geus kararieu kabeh sakadar nyaritakeun lain make undang-undang Al-Qur'an sakitu bae mentak urang nu kuari ngadenge mudah-mudahan ke di akhirat selamat. Amin. Lantaran bener henteu make Al-Qur'an bener geus ngabenerkeunana geus selamat. kayak orang tinggal yang serikan lurah RT camat di akhirat. Teh kemana teh? Mau ke neraka. Emang kunaon? Ya gara-gara undang-undang jeung ieu. Jeung sa? Ya rombongan jeung lurah jeung teh. Aju, atuh itu pimpinan camat geus mau priwit bae jeung kitu. Kabeh horeng bupatina ge geus dikandang di ditu. Kabeh jeung RI 1 berangkat. Alhamdulillah menuju jahannam. Mantap Gus Dur nyana deuk ngarobah negara lalaunan-lalaunan ketika eta teh lain lalagaan Gus Dur teh nu endeuk ngabackup nu endeuk ngadukung supaya terus henteu cek Gus Dur enggak. Nyana emang embungeun. Naon sababna? Lantaran ieu lain make Al-Qur'an. Kunya nangis dieureun-eureunkeun ieu di demokrasi ge. Berhenti, ganti supaya kena trek teh seetik. Allah Maha Uning niatan Gus Dur. Cak Gus Dur. Lantaran geus teu mampu deuk dihayukeun henteu cak Gus Dur lantaran tanggung jawab di akhirat tangge kumaha? Dipertahankeun sangat bisa sebab henteu cacat jeung eueuh kesalahan. Eta mah kesalahan dibuat tekanan dari Amerika. Mana kesalahan nanti aya? Ngan teu daekeun tanggung jawabna di hareupeun Allah cak Gus Dur ke kumaha? Okos nu hayang teu Gus Dur. Oh, mentek ieu nu kuari kula mah sakadar ngabejaan doang. Tinggal camat bae puyeng-puyeng mah teu emang sia mah puyeng bae. Emang sia mah hirup diciptakeun jang pipuyengeun. Geus bae kos kitu. Lah cek camat teh cek bupati kumangke bae di akhirat ya terus urusan jeung aing mah ngabejaan doang bahwa ieu hukum kos kitu. Dah contoh guru didengengkeun mabuh hese-hese teuing ih teu kieu teu kitu kamana ieu bahasa wala ya durya makar carita-nyaritakeun hukum Al-Qur'an nu henteu dilaksanakeun di nagara urang jenteng jang koleksi golbu jang koleksi hate bae bahwa urang nyaho hukum-hukum teh kos kieu minimal jang urang sebab teu dilaksanakeun di dunia di akhirat kan dilaksanakeun geus urang ulah ngarusak baatur atuh. Ulah sok tumpalang tampiling cubak cabok, ulah sok main tikrek-tikrekeun bae sanajan teu dibales di dunia, apan lain berarti geusan. Engke dipanggil di Rabbul Jalil. Ho. Heri maju. Si Heri yeuh, waduh. Pernah nikrekeun leungeun batur. Di sidang di Rabbul Jalil. Mana bisa di dunia henteu anu nyidang? Atau emang geus kanyawa di dunia mah hukumna lain hukum Islam. Dilanjut di dieu. Sa, nu pernah dirusak ku anjeun harita leungeuna. Dedi jeung Eri di sidang ku Gusti Allah. Dilanjut. Ulah sieun teu dilanjut. Masyaallah. Tak ieu mah geus nyaho kieu urang ulah ngarusak batur tah mangpaatna sakitu. Geus sih urang sing hade lantaran sanajan teu dilaksanakeun ku negara dilanjut engke di Rabbul Jalil. Masyaallah. Wala yaduru tafawutun jeung teu jadi bahaya perbedaan-perbedaan kakibarin seperti gedewa sigorin jeung leutik watulin jeung jangkung wakuati batsin jeung tulin jeung kosin berarti jangkung jeung pendek teu jadi aya perbedaan kuat nyabok jeung lemah nyabok dina anggota anu asal teu aya perbedaan lantaran nu jelas mah kudu dibales seperti nu awal kacacadanana sakitu bae eta mah teu kudu aya permasalahan dina beda leutik jeung gede, jangkung jeung pendek, kuat jeung lemah, pi asliin dina masalah anggota asal. Nu jelas mah karusakanana nu kudu dideuleut teh sakumaha sakitu deui bae bakalna wa kadza zaidun fil asahi itu keneh anu leuwihna dina mungguh kaol asoh wa yu'tabaru wallahu a'lam.